Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas hidayah dan ketakwaan kepada-Nya. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul bersama di sini. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, semoga salawatmu senantiasa kau curahkan untuk Nabi Muhammad, untuk istri-istri beliau, dan untuk anak keturunan beliau, sebagaimana kau telah memberikan salawatmu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah berkahmu kepada Muhammad dan kepada istri-istri dan anak keturunan beliau, sebagaimana engkau telah menurunkan berkahmu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha terpuji dan maha agung. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, malam ini tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriah. Suatu malam yang mengingatkan kita dengan malam-malam berikutnya, di mana detik akan terus berputar mendekatkan kita ke bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan warzuqna al-qiyam wasiyam fi dhaka syahr al-karim. Tema yang akan kita angkat mungkin tidak semuanya menginginkan tema itu. Apa judul temanya? Sok tahu. Sok tahu. Kita akan berbicara tentang pendiri Al-Irsyad. Kita akan berbicara sejarah. Karena ada orang-orang yang sok tahu. Saya pernah berjumpa dengan salah satu tokoh Al-Irsyad. Tokoh. Kalau saya bicara tokoh, dia salah satu ketua pimpinan. Dia ngomong panjang lebar tentang Al-Irsyad. Akhirnya saya tanya, "Afwan Ammi, Ammi orang Al-Irsyad?" Kata dia, "Iya." "Ana mau tanya, bukunya Ahmad Surkati yang Ammi sudah baca apa?" "Enggak ada." "Eh, jangan ngaku-ngaku Al-Irsyad lah," kata dia. "Bagaimana seorang mengaku orang Al-Irsyad ketika dia tidak tahu apa itu Al-Irsyad?" Yang tahu organisasi, mungkin ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada pendidikan, dan dia tidak tahu. Dan ini banyak. Ini contoh pimpinan yang mengaku orang Al-Irsyad. Wa ma ya'riful Irsyad. Yang anda katakan sok tahu. Sok belain Al-Irsyad. Syedarab Al-Irsyad. Apa yang inti ketahui, inti bela-belain Al-Irsyad? Sedangkan inti sendiri tidak tahu. Kita akan berbicara sejarah yang panjang. Sejarah bagaimana berdirinya Al-Irsyad. Dan sebelum berbicara tentang sejarah berdirinya Al-Irsyad, kita akan berbicara bagaimana kondisi umat Islam sebelum adanya Al-Irsyad. Kondisi politik Indonesia ketika atau sebelum Syekh Ahmad Surkati datang. Syekh Ahmad Surkati itu datang ke Indonesia tahun 1912. Afwan, ana bukan sok tahu tentang Surkati. Karena ketika ana menulis tesis S2, itu ana menulis sebuah tesis dengan judul Juhud Syekh Ahmad Surkati fi da'wah ila Allah fi Indonesia. Ana nulis tentang perjuangan Syekh Ahmad Surkati berdakwah di Indonesia. Yang terpaksa kita harus baca semua bukunya Surkati. Bukan karena kita kepingin baca, terpaksa. Kalau ente ngaku menulis buku Surkati atau menulis tentang perjuangan Surkati, tapi ada satu buku Surkati yang belum ente baca, maka belum tuntas. Bahkan ana mendapatkan buku tulisan tangan yang buku ini enggak ada di tempat-tempat Al-Irsyad. Hanya ada buku itu di rumah seorang tokoh Al-Irsyad yang waktu itu umurnya sudah 98 tahun. Ana datang ke rumah dia, umur dia 98 tahun. Di perpustakaan Al-Irsyad enggak ada. Baik yang di Jakarta atau yang di Surabaya. Orang itu namanya Syekh Ahmad bin Mahfud Hafizahullah Ta'ala. Sekarang umurnya sudah di atas 100, tapi dia masih hidup, subhanallah. Itu terakhir yang anda dengar tentang beliau. Ada di rumah beliau tulisan tangan yang bacanya repot, tapi ya sudah, terpaksa kita baca. Syekh Ahmad Surkati datang ke Indonesia tahun 1912 Masehi. Ketika itu Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dan Belanda membagi masyarakat Indonesia itu jadi tiga kasta. Yang pertama, orang-orang Eropa. Itu kasta pertama. Mereka mendapatkan pelayanan khusus dari pemerintah Belanda. Tingkatan kedua, orang-orang asing dari bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Cina. Tujuan Belanda membuat kasta ini adalah untuk memisahkan warga asing dengan Indonesia supaya tidak bercampur baur. Oleh karena itu antum tahu di hampir setiap kota ada namanya kampung Arab. Itu yang bikin Belanda. Belanda mewajibkan orang Arab kumpul jadi satu supaya mudah mengontrol mereka. Orang Cina ada kampung pecinan. Itu Belanda yang bikin. Bukan karena mereka ingin bikin kampung sendiri, enggak. Tujuan Belanda adalah benar-benar memisahkan supaya gampang ngaturnya. Kalau ada apa-apa, ketahuan. Oh, provokatornya orang Arab, kampung Arab soalnya. Oh, di Cina, oh ini orang Cina. Mereka lakukan itu untuk mencengkeram ya tangan kekuasaan di Indonesia. Dan dulu tahun 1900-an itu, kalau orang-orang mau keluar kota, mau kemana, itu harus ada izin. Orang Arab ini mau berangkat ke Surabaya di masa itu, ini sejarah yang mencatat, anak sendiri tidak ada pada waktu itu, tapi disebutkan kalau mau pindah-pindah harus ada izin demi mengontrol berapa jumlah mereka, bagaimana perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli diperlakukan sangat-sangat merana. Mereka yang dijadikan kerja rodi. Antum kalau tahu adanya rel kereta api dari Banyuwangi sampai Anyer sana, itu di bawah rel itu adalah tulang belulang nenek moyang kita. Belum ada alat-alat berat tuh. Yang gali itu manusia. Mereka yang ngangkat mati kubur di sana. Itu kondisi politik. Adapun kondisi keagamaan pada waktu itu, ya sama. Indonesia tidak berbeda dengan negeri-negeri Islam yang lainnya. Negeri-negeri yang mayoritas Islam. Kebodohan merajalela di sana. Berbagai ritual-ritual ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dilakukan oleh orang-orang Islam karena faktor tidak punya ilmu. Dan Syekh ketika datang ke Indonesia, dia cerita Syekh Ahmad Surkati, dia menceritakan bagaimana kondisi Indonesia pada waktu itu. Bahasa dia nih, siapa yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati? Belum ada Al-Irsyad. Yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati itu Jam'iyatul Khair. Jam'iyah Khairiyah punyanya Al-Ba'alwi. Mereka. Makanya kalau Anda baca tulisan para ulama, mereka jelasin yang punya peran besar di pendidikan pertama kali itu orang-orang Ba'alwi. Jam'iyatul Khair. Mereka bahkan yang mendirikan Ormas Islam pertama atau Yayasan Islam Pendidikan pertama. Itu mereka. Baru yang lainnya nanti ada Muhammadiyah, itu sesudah Jam'iyatul Khair. Kemudian adanya Nahdlatul Ulama, jauh. Mereka baru ada setelah Jam'iyatul Khair. Dan yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati ini, mereka orang-orang Alawiyun. Mereka mendatangkan guru-guru dari luar, di antara yang datang adalah Syekh Ahmad Surkati. Kata Syekh Ahmad Surkati, Anda mau bacakan ucapan beliau. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Beliau ngajar semuanya pakai bahasa Arab. Maka antum lihat di logo Al-Irsyad, lambang Al-Irsyad itu ada qaf Quran, ada ha, ada hadis, di tengah itu ada dhot. Dhot itu artinya bahasa Arab. Ini sebagai pertanda Al-Irsyad itu kitab wa sunnah dan bahasa Arab. Coba tanyakan, berapa persen orang Al-Irsyad yang bisa bahasa Arab? Sampai disebutin tuh sama Syekh, orang-orang Arab Indonesia itu tinggal ada sahna Arabiyya fi wujuhihi. Ada raut wajah dari jauh, oh orang Arab begitu. Assalamualaikum, kaif hala? Alhamdulillah bikhair. Bisa tuh kalau alhamdulillah bikhair bisa. Panjang sedikit 5 menit, alafu gitu orang dari bahasa Arab. Dan ini realita, padahal tertulis di lambang Al-Irsyad, Bob. Why the Bob? Mana Bobnya yang ngomong orang Al-Irsyad? Syekh tulis itu. Makanya semua madari Rasul Irsyad pada waktu itu bil Arabiyah. Semuanya pakai bahasa Arab. Dan semua majalah yang dikeluarkan oleh Al-Irsyad semuanya bil Arabiyah. Karena mereka nahnu muslimin. Kita orang Islam. Kita dijajah Belanda, Belanda ngajarin bahasa Belanda. Dan sebelum kemerdekaan Indonesia, antum kalau tahu jumlah majalah yang berbahasa Arab, subhanallah, ada Sautul Hadramut, ada Majalah Al-Mursyid, ada Majalatul Ahqaf, ada Majalatul Rabithah, majalah-majalah bil Arabiyah semuanya. Setelah merdeka, wala satu tersisa. Satu enggak ada majalah bahasa Arab. Yang ada koran bahasa Cina. Berapa jumlah orang Cina di Indonesia? Wainal muslimin. Wainal Arab. Mereka yang bawa Islam di sini. Kata Syekh, "Lamma aqdamatni jam'iyatu khair lil musa'adati 'ala nashriddin." Ketika aku diundang oleh orang-orang Jam'iyatul Khair, ya untuk bantu mereka dalam urusan menebarkan agama. Wa makana yatadharu bihi rijaluha min al-hubb lil hurriyah wal nahdha fikriyah wajadtu al-halata fi jawa fi ghayati al-haraja was-su'uba min hawthil mu'min haythu al-mawqif ad-dini ma'a ta'alim al-hadith wa du'at an-nasraniyah. Kata Syekh, ketika ana datang ke sini, ana melihat orang-orang yang kayaknya senang sama agama, mereka suka kebebasan, ya. Mereka ingin kebangkitan Islam. Ana lihat kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Kondisi Indonesia pada waktu itu. Kata dia apa? Yang pertama, adanya pendidikan-pendidikan modern. Belanda tuh mulai itu menebarkan pendidikan-pendidikan modern kepada orang Islam. Jadi orang Islam kalau mau masuk ke sekolah Belanda itu dites keislaman. Salah satu tesnya itu yang ditulis di Majalatul Mursyid, majalahnya Al-Irsyad pada waktu itu, yang membuat seluruh ormas Islam bersatu pada waktu itu menolak Belanda. Karena mau masuk ujian, tes ujian ke sekolah Belanda itu harus jawab soal itu. Soalnya itu kayak gini kira-kira modelnya. Dulu di Jazirah Arab pada abad ke-6 ada seorang pengembala onta, titik-titik namanya, yang mengaku nabi, mengaku nabi. Dia belajar agama itu dari pendeta. Di mana? Di Suria, di Syam, sama cerita. Ditolak sama umat Islam pada waktu itu. Syekh mengatakan itu pendidikan-pendidikan modern tuh. Wadu'atin Nasraniyah, pada waktu itu Syekh jelasin adanya misionaris-misionaris yang dikirim sama Belanda di Indonesia. Di masa Belanda, antum harus tahu. Di masa Belanda itu sudah ada Injil pakai bahasa Madura. Injil pakai bahasa Madura. Sekarang ada enggak terjemahan Quran pakai bahasa Madura? Atau kalau di Banyuwangi pakai bahasa Using? Terus siapa yang dakwain orang-orang yang ada di pinggir-pinggir pantai sana, yang di bukit-bukit, yang mereka mungkin bahasa Indonesia masih kacau? Belanda sudah kirim misionaris, dan misionaris ini, ana kalau baca cerita tuh, dua misionaris suami istri dikirim ke Madura. Dia itu semangat menyebarkan Kristen pada waktu itu. Sampai Belanda takut. Belanda takut ini kalau terus-terusan orang Madura ditebarkan Kristen ke mereka, mereka bisa berontak nantinya. Akhirnya diusir nih dua orang, dipulangin ke Belanda. Sama Belanda. Pulang ke Belanda. Tapi dapat beberapa bulan dia balik sendiri, enggak lewat pemerintah. Berangkat sendiri. Turun di Sumeneb dan dibunuh di Sumeneb sama orang-orang Madura. Tapi semangat untuk nyampaikan agamanya. Disebutkan du'atun Nasraniyah. Wa halatu ulama'id din minal ahalil araf. Minal ahalil arab al-majrufin bitayyaril khurafat. Kata dia, dan dilihat ulama-ulama agama dari kalangan bangsa Arab yang mereka terseret di arus khurafat-khurafat. Allati sarat hujjatan alal Islam ma'a bara'atihi minha. Yang akhirnya jadi citra buruk Islam, padahal Islam bebas dari itu. Gara-gara kelakuan orang-orang yang mengaku ulama. Ini Syekh Surkati jelasin sendiri bagaimana kondisi. Lalu beliau membagi mereka jadi tiga golongan. Ada orang-orang terpelajar yang belajar ilmu Belanda, pelajaran Barat, yang mereka ngelihat Islam itu dengan pandangan yang rendah. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang berlepas diri dari Islam. Wong Islam tapi berlepas diri dari Islam. Makanya mereka mungkin disebut orang-orang nasionalisme pada waktu itu. Ini sebelum merdeka. Belanda udah tahu tuh mana nih orang-orang yang berbahaya untuk pemerintahan dan mana yang tidak. Kemudian disebutkan ada orang-orang yang terpelajar, pura-pura dekat sama Islam. Pura-pura. Saya ngelihat ini cari manfaat. Kalau dapat manfaat dari Islam, dia dekat sama Islam. Gak ada manfaat, dia tinggalin. Kemudian yang ketiga kata Syekh, al-muqallidun at-taqlid al-a'ma. Orang yang ikut-ikutan. Apa kata orang? Ke barat ya dia ke barat, ke timur ya. Gak punya ilmu sama sekali. Masalah ekonomi Indonesia sangat mengenaskan. Sampai Syekh Ahmad Surkati memberikan permisalan tentang kondisi ekonomi di Indonesia ini. Syekh mengatakan, Indonesia ini, innama masalu hadzal balad kamathali ardin 'alaiha hawd. Negeri Indonesia ini seperti sebuah negeri yang di tengah-tengahnya ada kolam. Ada model danau lah. Semua orang butuh sama air danau itu. Fa'idha bil Arab ja'u ya'khudhun al-ma' min dhalika al-hud fi rabi'atin nahar bi dalwin dhikhar. Orang Arab pada ngambil air, ikut ngambil air di danau situ. siang hari pakai timba, bocor timbanya. Dia ngambil, orang-orang pada kelihatan nih, orang Arab nih ngambil, tapi timbanya bocor. Sampai rumah udah tinggal sedikit airnya. Ini yang orang Arab. Kemudian summa ja'a siniyun, lalu datang orang-orang Cina. Ya'khuduna minal ma' fi wasatil lailil mudhlim. Dia, orang-orang Cina ini, ngambil air di malam hari yang gelap gulita. Wan nasu niyam la ya'rifuna ma hasal. Orang pada tidur semua, enggak tahu ada apa nih. Tahu-tahu rumahnya orang Cina sudah full air semuanya. Ada yang melihat. Summa ja'al Hulandiyun. Lalu datang orang-orang Belanda. Famaddu anabib al-ma min dzalikal hud. Belanda datang bawa selang. Masukin ke air, sedot, selesai. Kondisi ekonomi ya orang-orang Arab lumayan lah. Tapi dibanding Cina, ini dari dulu jemaah, perkataan Syekh ini sebelum merdeka. Belum merdeka. Mereka itu sudah seperti itu, ngambilnya malam hari. Tahu-tahu rumahnya sudah, tahu-tahu jalan di tanah ini sudah punyanya non-muslim. Kayak di Jember, tahu-tahu jalan protokol. Dulu di Jember itu jalan protokol masih banyak orang muslim, bahkan masih banyak orang Arab. Sekarang wala wahid. Mungkin ada satu mungkin. Seperti itu. Adapun Belanda ya habis sudah. Kemudian kondisi orang-orang Arab, karena kita tahu ada kaitan yang begitu eratnya antara Syekh Ahmad Surkati dengan orang Arab. Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama, karena kehidupan di Hadramut sangat sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar dari Hadramut. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor ya politik, negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasulullah SAW, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalamah. Lalu ada orang ngomong sama Ana, ente bukan Basalamah. Kata, lebih tahu ente apa Ana dengan nasab Ana? Ya Ana lah. Makanya Ahlul Ba'alwi yang mereka mengaku Ahlul Bait, ya sudah. Kita gak boleh mendustakan. Kecuali dia punya bukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka mengaku Ahlul Bait, ya kita katakan inti Ahlul Bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasulullah SAW. Gak boleh makan zakat. Inti menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia, dua. Dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada At-Tujjar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga Az-Zura wal Fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyad insyaallah disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramaut enggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang Arab. Karena yang di Hadramaut banyak keluar. Tapi kita kembali untuk mengenal Syekh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Surkati Al-Amsari. Nama beliau barusan yang Anda bacakan. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Surkati. Jadi nama bapak sama anak sama. Antum kadang-kadang membaca ulama-ulama Islam itu ada yang nama Muhammadnya sampai 7 aja, Pak. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Karena mereka berharap ini nama yang mulia, masa kita mau cari nama lain? Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Surkati ini beliau nasabnya itu nyambung sampai Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Makanya disebut beliau itu Al-Jabiri Al-Ansari. Karena nasabnya sambung ke sana. Ini salah satu kelebihan Islam sebenarnya. Saya tidak katakan bangsa Arab. Kelebihan Islam yang mungkin dulu Islam turunnya awalnya di Arab, mereka menjaga kepada nasab. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arham. Kalian pelajarin tuh nasab kalian supaya kalian bisa nyambung silaturahim. Kadang kala di sekolahan itu sepupuan enggak tahu. Itu siapa? Anaknya fulan. Oh iya, enggak tahu kalau dia itu sepupu, kakeknya satu. Karena apa? Karena namanya tidak membawa nasab. Khususnya di Jawa. Kalau di Sumatera itu mereka masih jaga nasab mereka. Ada Harahap, ada Nababan, Nasution, apalagi Raja Guguk. Iya, Syekh Ahmad Surkati nasabnya sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Orangnya Syekh Ahmad Surkati itu kulitnya gelap. Karena kita tahu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka masuk ke negeri-negeri yang ditaklukkan, mereka nikah dengan penduduk sana. Sehingga ada di Tanzania, Anda ketemu sama teman Tanzania, orangnya hitam legam, orang Arab. Kata dia, enam. Anak Hadrami, kata dia. Anak dari Hadramaut, anak punya kayak. Karena dia nikah sama orang sana, akhirnya tuh warnanya hilang. Ya, jadi kayak gitu tuh. Jadi itu ada pengaruh dari ikhtilat. Dia bercampur aduknya, karena salah satu kelebihan orang Arab itu mereka datang ke Indonesia enggak bawa istrinya. Beda sama beberapa orang asing datang ke Indonesia. Mereka datang sama perempuan-perempuan mereka. Orang Arab rata-rata disebutkan ibunya itu orang Jawa, orang Indonesia asli. Makanya antum tahu kenapa orang Arab kalau nyebut orang Jawa itu akhwal. Akhwal itu berasal dari kata khol, yang artinya saudara ibu. Jadi karena ibunya bukan orang Arab, kalau ketemu orang Jawa, siapa fulan? Akhwal. Saudaranya ibu maksud. Karena mereka tidak bawa istri dari Arab. Ya gimana perjalanan naik kapal laut dari sana ke sini, jemaah? Perempuan tidak tahan dengan perjalanan panjang itu. Syekh Ahmad Surkati kulitnya gelap. Beliau punya jenggot enggak lebat. Jenggotnya Syekh Ahmad itu ya ada di ujungnya. Kemudian beliau termasuk orang yang sabaran. Beliau itu berulang kali diajak debat di Surabaya. Ada salah satu tokoh Alawiyin yang ngajak dialog beliau. Beliau datang. Ketika beliau datang, tuh orang nggak datang. Ya udah, kalau nggak datang mungkin berhalangan atau apa. Kemudian bikin janji lagi di Surabaya. Datang sih, dia nggak datang. Sampai 3 kali. Akhirnya Syekh diajak untuk damai lah, nggak usah dialog. Apa kata Syekh? Syekh mengatakan, "Inni musamihun fi jami'i huquqi syakhsi." Aku kalau urusanku pribadi, aku maafkan semuanya. Semua yang berkaitan dengan kepribadianku, aku maafkan semuanya. Bi kulli jara'in wa safa. Dengan segala kejernihan dan kesucian aku maafkan. Walakinni, tapi Syekh mengatakan, "Walakinni atlubu minka wa min kullil hadir." Aku minta dari engkau dan dari semua yang hadir ini, antudluni au antadulluni ala ma taruna indi minal khata. Kalau aku salah, aku kasih tahu aku mana salahku, di mana aku ini kepingin balik dari kesalahan yang aku lakukan. Kalau kalian melihat itu, ini akhlak Syekh. Beliau diajak debat, orang yang diajak debat itu kabur, tapi Syekh malah mengatakan, kalau memang ada salah, ya tolong dikasih tahu aku. Syekh ini berulang kali mendapatkan celaan dan makian dari musuh-musuh. Syekh pernah mengatakan, "Inni mundu bayatu nafsi lillah." Sesungguhnya aku sejak aku membaiat diriku untuk Allah Subhanahu wa taala. "Wa azamtu an akuna da'iyan li dinil haq." Dan aku bertekad untuk menjadi penyeru untuk agama yang benar. Wa ihya'i sunnati sayyidil mursalin. Ini Syekh mengatakan. Dan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sayyidil mursalin, sunnahnya Rasul SAW. Wa tasaffahtu tarikh. Aku sudah buka lembaran-lembaran sejarah. Wa alimtu halaman sabaku mimman aradu ma aradu. Aku tahu bagaimana kondisi orang-orang yang ingin menegakkan sunnah. Syekh baca itu sejarah. Yang menyeru kepada kebenaran. Wa ma asabahum fi sabilid da'wah. Apa yang ditimpa mereka ketika mereka berdakwah menyeru kepada kebenaran itu. Wa tasawwartu kullama kana min qawlin wa fi'lin. Dan aku sudah bayangkan itu, semua ucapan, semua perbuatan yang akan didapat. Wa ma la'allahu sayakunu ba'da dhalik. Dan apa yang terjadi setelah itu aku sudah bayangin. Apa kata Syekh? Tasaddaqtu bi'irdi qabla kulli syai' fi sabilillah. Aku bersedekah kehormatanku, aku sedekahkan sebelum segala sesuatu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala arji'u fi sadaqati. Dan aku enggak mungkin balik di sedekahku. Orang mau ngomongin apa tentang aku, orang mau jelek-jelekin aku enggak urusan. Aku sudah sedekahkan. Halal mereka mau ngomong apa aja tentang diriku pribadi. Kata Syekh, wa alaihi fala aghdabu li nafsi mahma kana al-amr. Mulai saat itu aku tidak akan marah untuk diriku sendiri. Gara-gara mereka jelekkan aku enggak akan marah. Karena aku sudah sedekahkan kehormatan diriku. Wa amma haququllah fala ughdi an syai'il batta insyaallah. Tapi kalau untuk urusan hak Allah, aku enggak akan diam. Kalau bicara urusan agama, urusan hak Allah, aku tidak akan diam. Dan seperti itu Syekh dalam kehidupan. Syekh itu pernah diracun, ya. Diracun. Syekh itu suka sama buah belimbing. Musuh-musuh dakwah Syekh itu banyak. Suatu hari ada orang jual belimbing, dibeli sama Syekh. Beli banyak Syekh, ternyata udah diracuni itu belimbing. Hampir mati Syekh. Alhamdulillah. Tapi beliau masih selamat. Beliau sangat cinta dengan kebenaran. Tulisan-tulisan beliau adalah bukti kecintaan beliau dengan kebenaran itu. Beliau lahir di Sudan. Beliau lahir pada tahun 1292 Hijriah. 1292 Hijriah. Di sebuah pulau namanya Pulau Argu. Pulau Argu ini termasuk di wilayah Donggola. Mereka punya bahasa Arab yang nyampur sama bahasa Sudan. Jadi kalau Masehinya kira-kira ya tahun 1876-75 lahirnya Syekh Ahmad Surkati. Kemudian beliau meninggal pada hari Kamis 16 Ramadan 1362 Hijriah. Di mana? Di Jakarta. Bertepatan dengan 16 September tahun 1943. Syekh masuk Indonesia 1912. Mati 1943. Jadi kira-kira 31 tahun beliau berdakwah di Indonesia. Beliau gak mau balik sudah. Beliau mau berdakwah di Indonesia. Dikuburkan beliau di Jakarta, di Tanah Abang sana. Kalau berbicara tentang masa belajar beliau, beliau belajar di Sudan, di sana, di Donggola. Bapaknya itu ulama, kakeknya juga ulama. Kemudian beliau mau berangkat ke Mesir, Mesir pada waktu lagi perang. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Beliau di Madinah 4 tahun kira-kira. Lalu beliau berangkat ke Mekah, belasan tahun belajar di Mekah. Sampai beliau mendapatkan ijazah alamiah, ijazah internasional. Akhirnya beliau sempat mengajar di Masjidil Haram. Beliau punya kutab. Kutab itu namanya Kutab Surkati. As-Surkati. Sur itu artinya kutub, buku. Kati itu katir, banyak. Jadi Syekh ini gelar itu gelar kakeknya sebenarnya. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati. Yang banyak kitabnya karena bapaknya adalah ulama. Kita tidak perlu berbicara tentang guru-gurunya Syekh. Banyak sekali guru-gurunya Syekh di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kemudian murid-muridnya Syekh yang di Mekah dan yang di Indonesia banyak. Di antara muridnya Syekh adalah Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Itu muridnya Syekh Ahmad Surkati. Kemudian Farid Ma'ruf, rektor IAIN Yogyakarta dulu tuh. Kemudian Dr. Muhammad Rashidi. Siapa? Dia adalah menteri agama pertama Indonesia. Itu muridnya Syekh Ahmad Surkati. Dan antum kalau tahu bagaimana Muhammad Rashidi, dia itu setelah belajar sama Syekh, belajar ke Mesir, dari Mesir beliau melanjutkan sekolahnya, ambil S3 di McGill di Kanada sana, kemudian ngajar di Kanada. Dan tetap apa yang diajarkan Syekh Ahmad Surkati beliau tegakkan. Beliau adalah Muhammad Rashidi, HM Rashidi adalah orang yang menentang pertama kali liberalisme di Indonesia. Tokoh liberalisme dulu yang pertama pulang dari McGill itu namanya Harun Nasution. Harun Nasution itu tinggal di tempatnya HM Rashidi. HM Rashidi termasuk gurunya. Tapi HM Rashidi bagaimana membela sunnah di sana, maka beliau heran dengan pemikiran-pemikirannya Harun Nasution. Sehingga ketika pulang, HM Rashidi yang pertama membantah pemikirannya Harun Nasution. Karena dia belajar sama Surkati ini Alkitab wa Sunnah. Gak ada yang mau pakai logikanya, logikanya siapa, enggak. Maka buku bantahan pertama terhadap Harun Nasution itu bukunya HM Rashidi, muridnya Surkati. Kemudian muridnya Surkati Yunus Anis. Yunus Anis itu mantan ketua umumnya Muhammadiyah. Kemudian Ustaz Iskandar Idris. dia salah satu jenderal di TNI. Kemudian Ustaz Saleh Suaidi, kemudian Ustaz Omar Salim Hubeis, Ustaz Omar Sulaiman Naji, Ustaz Zain Bawazir yang dikirim ke Bondowoso. Anda enggak tahu ada muridnya Surkasti yang di Banyuwangi? Ada. Siapa muridnya Surkasti yang di Banyuwangi? Jamaah, ada yang tahu? Ainal Irsyadiyun. Siapa? Siapa? Abdurrahman Bawazir. Muridnya Surkasti. Kemudian ada Ustaz Abdul Majid At-Tamimi. Beliau dulu di Al-Irsyad Bangil, kemudian di Solo. Kemudian ada Ustaz Hasan Bashrahil, guru di Madrasah Al-Sun di Kairo, bukan di Indonesia. Kemudian ada Ustaz Saleh Bakar Bawazir, dia itu guru di Madrasah Al-Sun yang di Kairo juga. Masya Allah, murid-muridnya Surkasti yang mereka sebagai pendakwah-pendakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu lambangnya Al-Irsyad ketika itu. Tapi tentunya generasi itu akan luntur, sehingga tidak tersisa hanya, ya hanya namanya di Al-Irsyad itu. Kalau kita bicara tentang akidahnya Syekh Ahmad Surkasti dan madhabnya Syekh Ahmad Surkasti, itu tertulis di buku pedoman Al-Irsyad. Dan buku pedoman Al-Irsyad itu berbahasa Arab, jemaah. Enggak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi madrasahnya itu bahasa Arab. Maka buku-buku pedomannya, Anda benar-benar ketika nulis ini itu terbantukan sekali, karena Anda enggak perlu nerjemahkan. Udah ditulis bahasa Arab, tinggal nukil. Kalau bahasa Indonesia capek, Anda masih harus nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dua kali kerja. Tapi karena buku-buku pedoman Al-Irsyad berbahasa Arab, Anda tinggal nukil. Disebutkan di Qanun Al-Irsyad, disebutkan warada fil qanunil asasi li jam'itil irsyad bi anna al-madhhab ar-rasmi, ingat nih orang-orang Al-Irsyad, bi anna al-madhhab ar-rasmi al-muttaba' fil jam'iyyati wa madarisiha huwa madhhabul imam Syafi'i. Madhhabnya orang Al-Irsyad itu madhhab Syafi'i. Anda mau tanya, apa bukunya madhab Syafi'i yang diajarkan di Masjid Al-Irsyad? Apa sekarang? Madhab yang resmi madhabnya Syafi'i. Anda 6 tahun belajar di Ma'had Al-Irsyad Bondowoso ketika itu, mana kita belajar madhab Syafi'i? Mana? Pengakuan madhab Syafi'i, ini tertulis di Qanun yang mungkin sudah hilang tuh bukunya. Dan syekh orang yang ahli dalam madhab Syafi'i, karena beliau sekolah di ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi beliau tidak ta'asub dengan madhab. Makanya Syekh Ahmad Surkasti punya buku judulnya Al-Masailus Thalath. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Al-Masailus Thalath. Tiga landasan utama. Tiga landasan utama. Ini yang seharusnya orang Al-Irsyad baca tuh. Kalau inti ngaku orang Al-Irsyad, syuf inti baca nih buku nih. Bagaimana Surkasti tidak ta'asub dengan madhab. Dia membedah di buku itu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, perselisihan cukup besar. Masalah ziarah kubur, masalah syafaat, masalah tawassul, masalah bid'ah dan sunnah. Itu beliau jelaskan di kitab. Kita ini yang orang-orang Al-Irsyad. Ish, yang itu baca. Ngaku orang Al-Irsyad. Baca bukunya Surkasti. Kalau akidahnya, maka disebutkan di Qanun situ. Al-madhabur rasmi. Madhab yang resmi. Li jami'i madarisi hadihil jum'iyah. Semua madrasah yang ikut jum'iyah ini, madhabnya adalah huwa madhhabul imam al-mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fil fiqhi wa fil aqaidi madhhabu ahli sunnati wal jama'ah. fikihnya Syafi'i, akidahnya akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Terus maksudnya Ahlus Sunnah Jamaah itu apa? Karena kita tahu kalau orang-orang Nahdlatul Ulama, mereka sebutkan madhabu Ahli Sunnah Jamaah, disebut madhabnya Abul Hasan Al-Ash'ari dan madhab Maturidi. Adapun Al-Irsyad disebutkan di dalam kitab judulnya Tarikh Harakatil Islah Wal Irsyad wa Syekhul Irsyadin. Surkati disebut Syekhul Irsyadin. Disebutkan Ahli Sunnah Wal Jamaah hum ahlul madhahibil arba' wa man kana ala minhajihim minal a'immati. Tuh yang disebut Ahli Sunnah Wal Jamaah itu imam yang empat tuh. Imam siapa? Yang pertama al-imam Abu Hanifah. Yang kedua al-imam Malik bin Anas. Yang ketiga al-imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah al-imam Ahmad bin Hanbal. Itu madhabnya. Itu yang disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini dijelaskan dalam kitab Syekhul Irsyadi. Apa yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kemudian disebutkan ya tanda-tanda Ahlu Sunnah wal Jamaah di kitab itu. Kitab tentang tentang sejarahnya Al-Irsyad. Disebutkan la yukaffiruna ahadan minal muslimina bi bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Al-Irsyad termasuk di dalamnya, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan bid'ah. Illa an takuna minal bid'ahil mukaffira. Kecuali kalau bid'ahnya memang bid'ah yang mengkafirkan dia. Ini akidahnya orang Al-Irsyad. Tidak sembarangan mengkafirkan orang, enggak. Orang Al-Irsyad tidak seperti itu. Kecuali bid'ahnya sampai memang tingkatan kafir. Seperti orang yang mengakui bahwasanya Allah bisa menyatu dengan makhluknya. Itu akidah yang kafir orang yang mengatakan hal itu. Tanda-tanda Ahlus Sunnah disebutkan dalam kitab ini. La yatabarra'una min ahadin minas sahabah. Mereka tidak berlepas diri dari sahabat. Satu pun dari sahabat tidak ada. Orang-orang Al-Irsyad mereka adalah cinta kepada semua sahabat. Yatawallawna al-khulafa' al-arba'a. Mereka berloyalitas kepada khalifah yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan berdoa untuk mereka. Tanda Ahlus Sunnah Jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulullah SAW. Mereka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Lihat, Irsyadiyun itu bukan nawasib yang benci kepada keluarga Nabi. Irsyadiyun itu juga bukan Syiah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada para sahabat dan cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di sini, la yaj'alunal masail al-khilafiyyah furu'iyyah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan permasalahan khilaf yang cabang-cabang permasalahan sababan litta'ni fil a'immah wala litafriq bainal muslimin, tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mencela para imam-imam, dan tidak pula menjadikan pemecah belah antara kaum muslimin. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum kalau baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, belum mengarang kitab Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, diangkatnya celah atas imam-imam yang terkenal mereka. Mereka manusia biasa. Mereka kadang-kadang berfatwa salah biasa. Tapi kita tidak mencela mereka. Para jamaah, ini tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Irsyad. Amarullah Irsyad. Kemudian Syekh Ahmad Surkati. Beliau berulang kali dalam kitabnya. Ini kitab yang tulisan tangan beliau. Insya Allah bukan beliau yang tulis tangan. Beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad Bitafnidi Maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, Faliya'lam Alawi, Alawi Al-Haddad wa amthaluhu, hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad, anni, kalau aku ni, lastu minal ladina yukhawafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur. Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan oh ahlus sunnah jumhur ulama. Enggak, aku enggak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladzina yukhawwafuna bismis sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Qur'an Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, oh ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin an. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nazari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah, omongan dia untuk urusan agama enggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga enggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente. Jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Qur'an dan sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati enggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau enggak ada kitabullah, enggak ada sunnah Rasul, aku enggak terima. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fahasbunallahu wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia. Dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi ingat, beliau bukan ma'asum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus soleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait, menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi, sah. Ributlah Ahlul Bait. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh gak disapa. Sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawiyin. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Najibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat saya, nanti kenapa, kata dia. Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib, itu cium tangan. Kata Umar Manggus, beb, Nanti inti di rumah anak kasih 10 kali 1000 kali. Tapi di sini banyak orang. Masa anak syuk? Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga. Ada dua orang dari keluarga siswa di madras di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, nanti ngomong kayak gitu. Marah, Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustadz yang lain diam-diam diademkan ya, didinginkan. Akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah, 1914 Masehi. Hijriahnya tahun berapa? 10. Alhamdulillah. Singkat cerita, Syekh bangun madrasah sukses. Ketika saya sukses, orang kenalnya sama Syekh Ahmad Surkati. Nggak kenal sama jamaah-jamaah. Biasa. Hasutlah sebagian jamaah ini. Nanti baca tuh di buku sejarahnya Al-Irsyad. Bagaimana Syekh ini dipaksa keluar dari Al-Irsyad. Karena hasutnya sebagian orang-orang Arab yang ada waktu. Syekh keluar. Kalau kau nggak mau aku keluar. Syekh keluar. Pada tahun 19, Syekh keluar. Saya keluar, udah ente gak mau sama anak, udah anak berdagang. Akhirnya orang-orang Al-Irsyad kirim surat ke Rashid, Muhammad Rashid Ribo Mesir, minta guru, dikirim tiga guru. Kirim tiga guru, ketika mereka datang ditunjukkan bagaimana hasil didikan Syekh Ahmad Surkati. Kata mereka, ini kita gak bisa bikin kayak gitu. Dari tiga guru ini, satu yang ngomong, kita gak cocok untuk ngajar di sini. Kualitas murid-murid di sini terlalu tinggi. Ini dari betul jamaah. Itu gak tahu. Lulusan Al-Irsyad, SD Al-Irsyad, itu bisa baca kitab yang orang Arab gak bisa baca. Lulusan SD Al-Irsyad. Dulu. Karena benar. Tertulis di lambangnya itu bok, itu ditekankan jamaah. Anak ketemu sama ustaz lulusan SD Al-Irsyad, ustaz Salim Rajab Bahana. Itu subhanallah, bahasa orang Arab datang bingung, itu sekolah di mana? Di SD Al-Irsyad. Makanya orang Mesir yang tiga guru itu ngomong, aduh kita gak cocok ngajar di sini, gitu. Ini anak-anak juga, ini butuh pendidik anak-anak. Akhirnya yang dua guru ini mengatakan, kita akan bikin siswa-siswa yang hebat yang tidak bisa didatangkan oleh orang-orang terdahulu. Biasa guru baru kan kayak gitu. Sampai kata syekhnya ini, dia hendak memetikkan bintang-bintang buat orang-orang Al-Irsyad. Senang orang Al-Irsyad. Ngajar 6 bulan. Yang syekh yang satu ini yang jujur dipulangin. Karena di anak gak bisa ngajar. Dan dua syekh dari Mesir itu, di akhir tahun dia ngomong, afwan, anak ini ada surat penting dari Mesir, harus pulang. Karena dilihat ini gak ada hasilnya. Yang dia omongin gak ada hasilnya. Akhirnya ketika ditinggal, diambil gedungnya sama Belanda. Biasa, pemerintah itu, kalau ada yayasan tanah wakaf yang tidak dikelola, diambil sama pemerintah. Ketika itu diambil tuh gedungnya sama Belanda. Akhirnya meja kursinya dibawa ke rumahnya orang-orang pengurus Al-Irsyad. Tahun 19 sampai tahun 22 kira-kira. Syekh Ahmad Surkati kesian ngeliat orang-orang Al-Irsyad. Dia nawarkan diri, udah lah ana bantuin lagi. Ya balik lagi. Sampai meninggal akhirnya Syekh Ahmad Surkati belajar di Al-Irsyad. Bayangkan, beliau pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Banyak karya tulis Syekh Ahmad Surkati. Makanya harapan anak orang-orang al-irsyad yang ngaku orang al-irsyad. Ngaji itu kitabnya Surkati. Supaya tahu apa sih yang diajarkan oleh Surkati. Dakwahnya Surkati itu apa? Karena muncul orang-orang al-irsyad seperti ceritanya Surkati yang mereka sok tahu tentang agama, akhirnya merendahkan agama. Bayangkan, anak pernah di Al-Irsyad Pusat tahun 1419 ketika anak di Libya, anak ke Al-Irsyad ketemu sama pengurus Al-Irsyad. Kata dia ngomong, ente ada apa jenggoten? Ini pengurus Al-Irsyad. Anak ngomong, ani, ente gak lihat Surkati jenggoten? Diam dia. Syuf Surkati ini ente yang diri kenal Al-Irsyad. Ente kok takut sama orang jenggot yang dirikan Al-Irsyad berjenggot? Kini muncul generasi-generasi yang sok tahu tentang Al-Irsyad, la ya'rif syai'an Al-Irsyad, dan tidak tahu dengan dakwahnya Syekh Ahmad Surkati. Kemana Syekh itu berdakwah sih? Tapi kita ingat, memang dakwah di masa itu masa Belanda. Ilmu itu belum semuanya bisa disampaikan. Kitab-kitab belum semuanya dicetak. Dan Belanda sangat takut dengan kitab-kitab yang datang. Makanya dalam kondisi itu wajar apa yang disampaikan Syekh Ahmad Surkati dalam batas-batas yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tulisan Syekh Ahmad Surkati, Majalatul Dzakhirah Al-Islamiyah. Majalah Dzakhirah Al-Islamiyah. Ini ditulis pada tahun baliknya Syekh Ahmad Surkati setelah beliau dikeluarkan. 1923 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1342 Hijriah. Cuma majalah ini enggak lama, kira-kira sampai 10 edisi lalu terputuskan karena kesibukan Syekh ngajar ya. Syekh itu termasuk orang yang memang yang enggak suka nulis karena kesibukan beliau ngajar. Beliau juga enggak banyak ceramahnya, beliau mendidik. Kemudian kalau kita lihat awal bukunya Syekh Ahmad Surkati ini, Adz-Dzakhirah, disebutkan di situ tentang hakikat agama itu apa. Kemudian beliau nih membantah syubhat-syubhat orang-orang yang benci kepada agama dengan dalil akal, dengan dalil nakal yang sahih. Kemudian beliau menceritakan tentang keindahan Islam karena Belanda pada waktu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam. Kira-kira sama sekarang nih. Kayak kelakuannya musuh-musuh Islam, bagaimana mereka ingin menggambarkan Islam itu buruk, Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis, Islam, subhanallah, Islam hadza wahid. Sampaikan ke mereka, Islam hadza wahid. Nah, ini banyak Islam lah. Allah hanya mengatakan inna dina indallahil Islam. Islam yang mana? Islamnya Rasulullah SAW. Bukan Islamnya ente, bukan Islamnya anak. Islamnya Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Surkati membahas tuh di situ keindahan Islam. Karena Islam dijelek-jelekkan sama Belanda pada waktu itu. Kemudian di situ beliau mengajak umat Islam untuk ya untuk berusaha menjadi lebih modern dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Kemudian banyak pembahasan-pembahasan tentang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Beliau bahas itu. Karena banyak orang berpegang teguh dengan hadis-hadis palsu. Beliau membahasnya. Kemudian buku beliau juga ada yang kedua namanya Suratul Jawab, yang berkaitan dengan hukum nikahnya wanita syarifah, wanita dari Al-Ba'alwi dengan selain Ba'alwi. Dicetak buku itu. Kemudian buku yang ketiga beliau judulnya Taujihul Ikhwan ila Adabil Quran. Taujihul Ikhwan, pengarahan buat saudara-saudara dalam urusan adab dengan Al-Quranul Karim. Syekh Ahmad Surkati nulis kitab itu. Kemudian yang keempat, Al-Masailus Salas. Beliau membahas masalah As-Sunnah wal-Bid'ah. Beliau membahas tentang masalah ijtihad dan taklid. Makanya kalau ada orang al-irsyad itu sensitif dengan kata-kata bid'ah, nanti jangan ngomong bid'ah. Subhanallah. Ini inti gurunya, inti Surkati. Ngarang kitab judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Dan selama hidupnya beliau bagaimana memerangi bid'ah? Asy-Syaikh Ahmad Surkati. Hadza irsyadi. Ini orang irsyad, wa anti min. Itu siapa ente? Beliau nulis kita, makanya dibaca tuh kitabnya Surkati. Anak ngomong buat orang-orang al-irsyad. Karena masih banyak sampai hari ini orang-orang al-irsyad yang sok tahu tentang al-irsyad. Dan belum baca kitab utamanya si Ahmad Surkati. Ini termasuk kitab yang paling agung. Dicetak di Mesir, jemaah. Tahu kitabnya. Bahkan dikasih pujian sama ulama kitabnya si Ahmad Surkati. Wah, kita gak pernah bahas kitab itu. Wah, mungkin gak pernah ngeliat sampulnya, gak pernah ngeliat. Kok bahas kitab? Sampulnya gak pernah ngeliat. Masalah ijtihad dan taklid. Yang ketiga, masalah ziaratul kubur wa tawassul. Itu beliau bahas, jamaah, tuntas. Dan dicetak di, ya tadi anda katakan, di Indonesia dan di Mesir dicetak kitab itu. Berarti kitab itu bukan kitab rendahan. Yang pantas. Harapan anda nanti Masjid Al-Irsyad atau orang-orang Al-Irsyad bikin kajian khusus, kajian kitab Al-Masailus Salaf. Kalau antum bahas kitab itu, aliran apa ini? Bahas kitab Al-Masail, aliannya Surkati. Kemudian yang kelima, Syekh menulis kitab judulnya Al-Wasiyah Al-Amiriyah. Itu wasiat-wasiat beliau. Beliau memulai setiap kitab itu dengan wasiat, ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min. Nasihat-nasihat dari Syekh Ahmad Surkati pantas untuk dikaji kitab itu. Kemudian yang enam, beliau menulis kitab judulnya Kitabul Adab Al-Qur'aniyah, diterjemahkan ke bahasa Belanda. Kitabnya. Judul bahasa Belandanya ini yang bacakan ya. Zideler, Zidel, Zideler, Widen Koran. Mungkin kayak gitu bahasanya. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Masih ada tersisa bahasanya. Anak ketemu di Jember itu, Masya Allah. Ada orang Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena di sekolahnya di sekolahan Belanda dulu, tapi kumpulnya sama orang-orang Arab. Kemudian kitab yang ketujuh, judul kitabnya Ummahatul Akhlaq. Ummahatul Akhlaq, tentang akhlak-akhlak mulia. Beliau Masya Allah menjelaskan akhlak-akhlak. Karena pada waktu itu ada kesenjangan, orang Arab melihat lebih mulia daripada orang Jawa. Di tengah tubuh orang Arab pun yang Ba'alwi merasa lebih tinggi daripada yang Arab biasa. Di tubuh orang Arab yang Gaba'il merasa lebih tinggi daripada yang Fallah dan Zara. Maka Syekh membuat Ummahatul Akhlaq. Ini diantara yang dikatakan oleh Syekh dalam kitabnya. Wa ba'd fat-ta'limu lil auladi mirqatu ahli al-majdi wal is'adi. ومجده المجد الأثير الأسمى وفقده الداء الذي لا يحمى لا فخر بالزي ولا بالنسب ولا بجمع ورق أو ذهب لكنه بالعلم والآداب والدين مصباح أولي الألباب فمال قارون يريك الأمر وحالك الآن ابن نوح أخرى وأن أم النوء حواء فاعلما وآدم أبو الجميع وآدم أبو الجميع فافهما ومرجع الكل إلى التراب ومنه خلقهم بلا ارتياب فاعمل بني أن ترد فلاحا بهدي مولاك تنل نجاحا وأمره بأمره وكن من حزبه وضد بما تستطاع عن حدوده واتقه فإنه خبير واستحي منه إنه بصير. ngerti jemaah. Syekh Surkati ketika ngajar ini enggak pakai terjemahan. Enggak nerjemahin beliau, enggak ada beliau ngajar pakai penerjemah, enggak ada. Karena anak didiknya dididik berbahasa Arab. Sehingga bahasa Arab mereka. Dan bukan bahasa Arab pasaran, jemaah. Ada anak-anaknya waliti, yang orang Arab yang datang dari Hadramaut datang. Ada yang bisa bahasa Arab, suruh baca kitab nggak bisa. Karena bahasa Arabnya cuma bahasa conversation, cuma komunikasi. Enggak diajarin baca sama orang tuanya. Syekh Surkati diajarin baca. Beliau mengatakan ba'd wa ba'du, sesungguhnya pengajaran itu untuk anak-anak adalah tangga untuk orang-orang yang sukses dan berbahagia. Dan kesuksesannya adalah kesuksesan yang tinggi. Kehilangan ini adalah penyakit yang tidak bisa diobatin. Tidak ada keutamaan dengan pakaian. Ente beli baju berapa? Enggak ada. Tidak ada kehormatan dengan nasab, kata Syekh. Enggak. Tidak ada kehormatan dengan ente fulusnya berapa, emasnya ente berapa. Enggak. Tapi kehormatan itu dengan ilmu dan adab, kata Syekh Surkati. Dengan ilmu, bukan dengan nasab, bukan dengan harta lah. Ini Syekh jelaskan keadaan wadin dan agama itu adalah cahaya lentera untuk orang-orang yang berakal. Kau lihat Qarun, mana harta dia? Habis. Kau lihat, kau bicara nasab, nasabnya Kan'an, anaknya Nuh, anaknya Nabi, kemana Kan'an? Tenggelam. Nah, ada urusan nasab. Kemudian kau tahu bahwasanya ibu semua orang ini satu, yaitu Hawa. Dan bapaknya Adam. Satu orang tuanya. Semua akan kembali menjadi tanah. Karena mereka semua diciptakan dari tanah tanpa keraguan. Semuanya kembali jadi tanah. Dan Rasulullah SAW ketika haji wada di tengah-tengah orang Arab dan orang-orang Islam yang non-Arab yang kumpul di sana, beliau mengatakan, ala la fadra li arabin ala ajami wa la li ajamin ala arabi illa bittaqwa. Kata Rasul, kalian tahu tidak ada keutamaan buat orang Arab di atas orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak mulia, tidak lebih mulia dari orang Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena masih ada perasaan kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu siapa ini? Minat turab kullu. Kemudian kitab Syekh juga ada judulnya Kitab Ithaful Ibad bi Tafnid Mazaimil Haddad. Kitab ini tebal. Tulisan tangan jemaah, pakai kertas HVS, rapet-rapet tulisannya, itu 185 halaman. Besar banget kitab ini. Dan apakah orang Al-Irsyad ada yang punya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan Syekh Ahmad bin Mahfud masih menyimpan buku itu. Kalau beliau meninggal dunia, wallahu a'lam, kadangkala kitabnya orang tua itu dijual di Loa'an sama anak. Nah, karena anaknya, kita anak gak bisa baca, Ustaz. Daripada gak ada faedah. Anak timbang. Timbang sama anak-anak. Makanya kadang-kadang tiap timbangan itu kitab-kitab kuno itu ada di sini. Anaknya udah gak belajar agama lagi. Yang kesembilan, kitab beliau Mandhumatul Khawatirul Hisan. Mandhumah Nazm Khawatirul Hisan. Yang nazm ini bait-bait syair itu jemaah. Karena Syekh Ahmad Surkati masya Allah bahasa Arabnya sangat indah sekali. Itu beberapa tulisan beliau. Kalau kita mau lihat pujian para ulama terhadap beliau, ini pujian Al-Ustaz Muhammad Abdullah As-Samman dari Mesir. Dulu nih kitab beliau menulis pengantar buat kitab yang judulnya Al-Masailus Salaf. Dengarkan pujian. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdullah Samman? Al-muallif huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin. Dengarkan ucapan salafiyin. Syekh Ahmad mengatakan penulis buku ini adalah salah satu ulama besar dari salafiyin. Siapa? Pendiri Al-Irsyad. Orang Al-Irsyad kok dengar kalimat salafi? Oh. Salafi. Syekh Ahmad Surkati. Disebutin. Orang itu memuji orang lihat bukunya. Siapa fulan? Ini baca kitabnya. Ketahuan bagaimana fikrahnya orang ini dari mana? Dari tulisannya. Maka Syekh Muhammad Abdullah As-Samman mengatakan al-muallifu huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin, pengikut salafus saleh, bukan pengikut akalnya, enggak. Al alladzina lahum atharun kabir, ingat, alladzina lahum atharun kabirun fi nashri aqidati salaf fi jawa bi sifatin khasa. Dia adalah ulama yang memiliki pengaruh besar dalam menebarkan aqidatus salaf di bumi Jawa secara khusus. Wa da'wa ila Allah bi sifatin 'amma. Dan di dakwah di bumi Allah secara umum. Wa yu'tabarul mu'allif al-'allamah, dan pengarang ini terhitung sebagai al-'allamah, orang yang alim, sahibu madrasatin islamiyatin kubra, tatalmat ilaihi al-adid minasyabab al-muslim al-mustanir, wa la tazalu hadhihi al-madrasatul islamiyah al-kubra tuaddi risalataha ala akmali wajah. Ini syekh dulu ya, beliau kasih pujian. Syekh ini memiliki murid-murid yang banyak, yang mereka jadi ulama juga, yang sampai hari ini, sampai syekh nulis buku ini, pengantar ini, sekolah-sekolah al-irsyad itu masih mengeluarkan generasi-generasi yang jadi ulama. Ini di kitab Al-Masailus Thalas punya Syekh Ahmad Syurkati, halaman 5 dibaca. Ini kalau kita kepingin tahu Ahmad Syurkati. Tapi ingat, beliau manusia biasa, ada kesalahan-kesalahan wajar. Ulama-ulama besar raja melakukan kesalahan, tapi ingat, tidak membuat kesalahan itu mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah wal jamaah. Beliau tetap ulama wa ahlu sunnah wal jamaah. Beliau disebutkan ahadu ulama'id dini salafi. Ada orang, anak gak mau Syekh Ahmad Syurkati disebut salafi. Ente gak mau disebut, kitabnya dibaca. Kitabnya ini mengajak kepada aqidatus salaf. Gak penting nama itu, mau disebut nama salafi, nama zatang, gak penting penyebutan nama itu. Yang penting itu kebenaran yang kita hidupkan. Orang tahu kita nahnu muslim, cukup. Gak harus anak ini dari firqah ini, gak, anak muslim. Muslim apa ente? Muslim muttabi' lil kitab wa sunnah. Wa ana ujidul lughal arabiyya, ana bisa bahasa Arab, ana baca kutubul ulama yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Muncul generasi menafsirkan Quran dan Sunnah pakai akalnya, bahasa Arab gak bisa. Baca Quran lewat terjemahan, baca hadis lewat terjemahan, lalu menyimpulkan hukum menurut ana. Allahu Akbar. Ente baca tuh penjelasan sahabat, gimana para sahabat menjelaskan tentang hadis-hadis Rasul, tafsirnya. Makanya orang kalau bisa bahasa Arab, kemudian dia mempelajari Al-Quran lewat tafsirnya as-salafus saleh, dia membaca hadis lewat penjelasan as-salafus saleh, insyaallah gak jadi liberal. Karena dia punya alatnya. Aku bisa, aku mau buka tuh. Apa sih penjelasannya Abu Bakar tentang ayat ini? Gimana sih penjelasannya Ibnu Abbas tentang ayat ini? Mujahid gimana menafsirkan ayat ini? Bukan menurut kita orang. Dan ini banyak terjadi. Syekh Ahmad Syurkati mengajak untuk memahami Al-Quran. Anda akan bacakan tulisan, tapi waktunya jemaah, Anda cukupkan sini. Anda bacakan sedikit bagaimana Syekh Ahmad Syurkati mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Antum udah pada ngantuk, gak apa-apa. Kalau cerita ini jemaah, biasanya memang ngantuk. Maka bismillah, antum cari senderan yang enak. Paling enggak mudah-mudahan antum bisa mimpi ketemu Syekh Ahmad Syurkati. Jadi nanti antum. Feb, ana harus ringkas ya. Ana tulis buku ini terlalu panjang memang. Dan mudah-mudahan nanti buku ini bisa dimilikin oleh semua madrasatul irsyad. Kalau ada orang-orang al-irsyad yang punya fulus, yang mau cetak buku Ustaz, bukunya Ustaz ana cetak, mau ana hadiahkan buat madarisul irsyad se-Indonesia. Cetak, ana enggak minta wala satu rupiah. Nanti cetak manfaat buat mereka, karena terus terang cuma kitabnya bahasa Arab. Kebanyakan orang al-irsyad sudah enggak ngerti bahasa Arab. Di kampung Arab berapa orang yang tersisa yang bisa bahasa Arab? Coba ente lihat, semua bahasa Arabnya sekolah. Ada Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal belajar bahasa Arab di sekolah. Sekolah di mana? Di Al-Irsyad sini. Masya Allah. Lulus SD langsung bisa bahasa Arab. Masya Allah. Hah? Mana Ustaz? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz kita orang Ustaz? Anak suruh terus-terus, anak harus milih ini Ustaz. Tapi anak akan bacakan beberapa pernyataan Syekh Ahmad Surkati supaya kita faham dakwah beliau itu apa sih. Beliau pernah ditanya, ya Ustaz, mal irsyad? Apa itu al-irsyad? Kata Syekh Ahmad Surkati, al-irsyad at-ta'lim. Irsyad itu adalah ta'lim, nih kayak gini nih ta'lim. Al-irsyad itu pengajaran. Inti al-irsyad didirikan itu bukan untuk lembaga sosial, bukan. Awal didirikan al-irsyad itu untuk ta'lim. Maka Syekh jadi mu'alim di sekolah itu. Setelah itu muncullah ada kegiatan-kegiatan yang sosial, ada ini itu. Tapi intinya selama Syekh 31 tahun di Indonesia, di Al-Irsyad kerja beliau itu cuma at-ta'lim. Cuma ngajar. Ya ngajar bisa di sekolahan, bisa di masjid, Syekh itu ya. Baik. Antum kalau Syekh ini dituduh dengan musuh-musuhnya. Ya mungkin kita pun kalau enggak tahu Syekh, kita kemudian Syekh seperti itu. Orang yang tidak ngerti dengan Syekh Ahmad Surkati, orang Al-Irsyad enggak ngerti Syekh Ahmad Surkati, mungkin akan mencela Syekh Ahmad Surkati. Karena dakwah beliau buat orang-orang masa itu nyeleneh. Karena pada waktu itu kebanyakan orang di bawah benderanya Jam'iyatul Khair Al-Alawiyah. Syekh ini dituduh zinjiun min waladi zina, anak zina. Orang-orang itu. Orang negro anak zina. Ya udah orang kalau sudah dalilnya kalah yang ada celaan-celaan. Dikatakan Abdusyar hambanya kejahatan. Syaitanus syayatin. So, Syekh Ahmad Surkati dibilang syaitanus syayatin. Ad-dakhil al-mufsid, penyusup yang merusak. Ad-Dajjal al-Muhtal, disebut Dajjal, pendusta yang penipu. Kemudian, oh ini disebutkan di buku-buku mereka, buku-buku mereka yang membantah Syekh. Jadi antum kalau tahu, majalah-majalah bahasa Arab itu kerjanya bantah-bantahan tuh. Dan yang menjadi topik utama itu Syekh Ahmad Surkati. Baik, disebutkan beliau itu bekerja sama-sama Belanda, dapat duit dari Belanda. Nih, ana akan bacakan bagaimana Syekh mengajak berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah. Yang pertama, bukti beliau itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bukti ini tidak bisa dinistakan atau didustakan. Lambang Al-Irsyad. Mana lambang Al-Irsyad di sini? Antum lihat lambang Al-Irsyad. Ada dua kitab. Qaf yang pertama, yang bawa ha. Qaf itu Quran. Yang di bawahnya itu hadis. Yang di tengahnya itu bab. Artinya kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus punya bahasa Arab. Dan sekarang mungkin dotnya sudah hilang di Madrasatul Irsyad. Bahkan kitab sunnahnya sudah. Ini salah satu bukti bahwasanya Al-Irsyad itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Syekh menulis ketika beliau diminta untuk membuat konun Jam'iyatul Irsyad. Beliau bikin tuh. Apa sih ADART-nya Al-Irsyad? Beliau mengatakan, wa inna nuzakiru bi amrillah kullaman tanfa'uh dzikra minal mu'minin. Kita nih mengingatkan dengan perintah Allah semua yang kira-kira peringatan itu bermanfaat buat mereka dari orang-orang yang beriman. Wa nad'uhum, dan kita mengajak mereka lima da'ahum ilaihil kitab wa sunnah. Apa yang didakwahkan oleh Alkitab dan Sunnah? Minat ta'awun, dari bekerja sama, alal birri wa taqwa, wal-i'tisam bihablillah, dan berpegang teguh dengan hablullah. Alladhi huwa dinul Islam, yang hablullah itu adalah agama Islam haqqal i'tisam, berpegang teguh dengan sebenar-benarnya. Wattahakum ilaihi fima syajara bainahum, dan ketika ada perselisihan di antara kita, kemana kita baliknya? Ke hablullah, Al-Quran dan Sunnah. Talina baina yaday da'watina, kita membaca apa kita baca di dakwah kita, apa yang telah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Afwan jemaah, ini tulisan Qur'annya antum lihat hilang di sini. Baik. Allah berfirman di ayat 82 yang dibacakan sama Syekh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Ini pegangan al-Irsyad. Al-Qur'an shifaa' dan rahmat yang Allah turunkan. Kemudian Syekh mengatakan, ya ayyuhalladzina raditum billahi rabba, wahai orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan, aufu bi ahdillah. Syekh mengatakan orang-orang al-irsyad semua, kalian tepatilah janji kalian sama Allah, wa addu amanatahu, dan tunaikan amanah yang Allah berikan kepada kalian, wa hakimu fikum kitabahu, dan jadikan Al-Qur'an ini sebagai hukum buat kalian, wattabi'u athara rasulihi la'allakum tahtadun, dan kalian ikutin sunnah-sunnah Rasul SAW. Diajak orang al-Irsyad untuk pegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan masih banyak yang lainnya jemaah ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ana cukupkan karena udah malam. Yang jelas untuk orang-orang al-Irsyad khususnya, dibacalah buku-buku Surkati, dipelajarin, sehingga kita nih, lembaga al-Irsyad ini diharapkan bisa melanjutkan apa yang diinginkan oleh Syekhul Irsyadin Ahmad Surkati. Bagaimana at-ta'lim, bagaimana anak SD itu bisa bahasa Arab. Syekh Ahmad Surkati itu buka pesantren dulu di Malang, di antara muridnya itu Haim Rashidi. Beliau memang berusaha untuk menanamkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kepada orang-orang Irsyad. Maka kita nih, supaya Al-Irsyad menjadi lembaga yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti cara Salafus Saleh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad Surkati dalam kitabnya, maka kita harus pelajarin. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa-apa. Ini bicara tentang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati cerita ada tiga lembaga yang mendukung dakwah pada waktu itu. Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persis. Itu disebut semua Syekh. Adapun lembaga-lembaga lain memang terjadi sedikit perselisihan. Dengan Nahdlatul Ulama, dengan Rabithah Alawiyah, ada perselisihan di sana. Tapi itulah dakwah. Kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh yang dipahami dari Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab yang seharusnya kita pelajarin. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana serahkan kepada Ustaz Iqbal. Baik Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Syekh Ahmad Surkati tidak berkenan kalau disebut Wahabi, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Ia lebih suka dengan bangga disebut sebagai pengikut Muhammad Abdul. Tetapi kenyataannya, akidah dan amaliyahnya Syekh Ahmad Surkati sama dengan Wahabi. Mungkin ini ada statement dari. Iya, Syekh Ahmad Surkati beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahhabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan-pemerintahan Alawiyin Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan adalah orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengaku Nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini mengajak kepada madhab baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kalau ada orang selawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insyaallah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya di kitab Adz-Dzakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahhabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahhabiyah. Karena dulu aliran Wahhabiyah itu adalah aliran Wahhabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, yaitu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abdul, dan itu yang sampai kepada beliau. Namun kalau yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati itu jauh dengan yang diajarkan Muhammad Abdul. Bertentangan banget. Tadi dikatakan kalau secara amaliyah Syekh Ahmad Surkati yang dibahas masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah tawasul, masalah ijtihad, yang ini tidak dibahas oleh Muhammad Abdul. Karena memang Muhammad Abdul lebih terbuka, lebih berpikir kepada masalah ya kemajuan Islam dengan mengikuti barat. Syekh Muhammad Surkati tidak. Kemudian Syekh Ahmad Surkati ini punya hubungan dekat dengan Rashid Ridha juga pada waktu itu. Setelah itu, setelah selesai Raja Abdul Aziz memimpin, Syekh Ahmad Surkati itu dikirimin surat sama Syekh, sama Raja Malik Abdul Aziz. Dikirimin surat untuk menjadi ulama di Arab Saudi sana. Dikirimin surat untuk bergabung. Dan Syekh Ahmad Surkati mau, dua kali dikatakan dia berangkat ke sana ketika haji. Tapi beliau ngomong, ya Allah, ana ini kok berat untuk meninggalkan Indonesia. Dan surat itu masih ada sampai sekarang. Surat itu pernah dicetak dan dikeluarkan oleh Lipia pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahhabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh, ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan sama muridnya, laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, Ustaz, ana dapat kitab, Ustaz. Gak tahu kitab ini bagus apa enggak, mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita, Ustaz. Dibaca sama Ustaz. Selesai, tanya, kitabnya siapa ini bagus banget? Lihat, jangan. Ustaz mau, coba yang ada sampulnya, Ustaz. Tanya, ana carikan, Ustaz. Dibelikan itu. Kata Ustaznya, Ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita cela setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kenapa kitab Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab, aduh Wahabiyah, enggak sudah, enggak mau baca sudah, takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah. Itulah kiranya yang diterima oleh Syekh Muhammad, Syekh Ahmad As-Surkati ketika itu. Tapi kalau kita lihat di akhir-akhir hubungan beliau sangat baik dengan Malik Abdul Aziz, bahkan beliau diminta untuk menjadi ulama di Saudi. Karena Syekh ketika itu memang mengumpulkan para ulama untuk membangun negeri Arab Saudi yang sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, yang kedua Ustaz, apa pendapat Ustaz terhadap tekad Syekh Ahmad Surkati, yaitu perkataan beliau mati di Jawa dengan berjihad lebih suci daripada mati di Mekah tanpa jihad. Subhanallah. Ini mengingatkan saya kepada perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu, beliau dulu di Medina, kemudian beliau pindah ke Madain di Irak. Madain itu ibu kotanya Persia dulu. Dari sana beliau pindah ke Syam. Beliau kemudian ditanya, inti kenapa kau ninggalkan Madinah? Kata dia, ninggalkan tanah suci seperti itu. Ini insya Allah kalau anda enggak salah, itu perkataan Salman. Dia mengatakan, innal arda la tuqaddisur rijal, wa innamal amalul ladhi yuqaddisur rijal. Dikatakan bumi itu tidak menyucikan manusia, tapi yang menyucikan manusia itu amal perbuatan. Syekh Ahmad Surkati mengatakan, kalau anda di Mekah sekedar sholat pulang. Kata Syekh, lebih baik anda mati di Jawa dalam kondisi berjuang. Di sini kita bisa memahami bahwa manfaat manusia untuk orang lain itu lebih utama daripada manfaat dia yang hanya untuk diri sendiri. Antum sholat malam terus beribadah ya, puasa sunnah terus, yang satu sahib antum ngajar. Mana yang lebih utama, antum yang sholat atau yang ngajar? Yang ngajar. Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadlul qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Keutamanya orang yang berilmu, yang tentunya mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Enggak ada apa-apa. Maka Syekh Ahmad Surkati, kalau aku di sini berjuang, berjihad, mengajak orang kepada kebenaran, mengajarkan mereka Al-Qur'an dan Sunnah, memerangi khurafat dan bidah yang ada, itu lebih utama daripada aku di Mekah cuma duduk-duduk. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Idhamul jaza, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang ditimpa manusia. Al ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan rasa lelah dan capek yang kau dapatin. Maka Syekh Ahmad Surkati melihat keberadaan dia di Mekah kurang bermanfaat. Maka para jamaah kita nih, mahasiswa Madinah, Islamic University Madinah, Islamic University of Medina. Kalau kita tinggal di Medina lebih enak. Tiap hari ke Masjid Nabawi, insyaallah. Buka bersama ada sufrohnya. Kerja di sana fulusnya masyaallah. Dihormatin orang. Iya. Kalau dipikir lebih enak di sana, iya lebih enak di sana. Kalau untuk mikirin dunia lebih enak di sana. Fulus sudah. Tapi di sini, di sinilah dakwah kita. Di sini kita menyampaikan agama Allah SWT. Walaupun tentunya lebih capek dibandingkan di sana. Ya mudah-mudahan. Seperti Syekh Ahmad Surkati ketika memilih untuk ke Indonesia. Daripada di sono hanya diem. Di masjid, sholat, ibadah. Mungkin kalau ngajar pun ngajar orang yang sudah ngerti. Tapi kalau di Indonesia, beliau mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum ngerti pada waktu. Apalagi Indonesia, ya kata Syekh tadi, banyaknya misionaris, banyaknya nasionalisme pada waktu itu yang mereka memandang Islam itu adalah hantu untuk negeri Indonesia. Hadzallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang ketiga, beberapa orang ada yang menganggap bahwasanya Syekh Mansur Jati ada seorang ingkar sunnah, lebih tepatnya mengingkari hadis ahad dalam takdir. Nah, berkaitan dengan ingkar sunnah, enggak benar ucapan itu. Karena Syekh Ahmad Sukati mengajak untuk mengikuti sunnah. Jadi kalau kita ada orang mengajak untuk mengikuti sunnah, tapi dia dalam satu permasalahan salah. Permasalahan ingkar hadis ahad ini bukan semua hadis ahad. Syekh tidak mengingkari azab kubur. Permasalahan itu adalah sebuah hadis tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha astafa min Kinana Bani Hashim atau min waladi Ismail Kinana wastafa min Kinana Bani Hashim wastafa min Bani Hashim atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Ahmad Surkati melihat menyimpulkan hukum dari hadis ini bahwa Alawiyin itu lebih utama dari selain Alawiyin, itu yang ditolak sama Syekh. Walaupun hadis ini sebenarnya sahih hadis itu. Dan orang Arab secara umum itu lebih baik dari orang non-Arab. Kalau kita bicara jins. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab. Hanya ini hadisnya. Kalau dikatakan ingkar sunnah kepada hadis-hadis yang lain, tidak. Itu yang anda ketahuin dari tulisan beliau. Beliau mengingkari masalah hadis tadi. Hadithul istifa ini sebut ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan perlu kami kabarkan kepada para jemaah sekalian, insyaallah tanggal 14 dengan waktu yang sama hari Sabtu sholat Isya berjamaah di Masjid Al-Faus dan dilanjutkan dengan kajian Dr. Muhammad Nur Ihsan insyaallah di tanggal 14. Kabar selanjutnya dengan menggunakan tema atau judul akan kami kirim lewat WhatsApp, BBM, Facebook ataupun yang lainnya. Terima kasih kepada semua jemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan meletakkan hidayah tersebut kepada kita semua. Nah, di penutup ana akan bacakan perkataan Syekh Ahmad Surkati yang disebut dalam kitabnya Tarikh Harakatul Irsyad, Harakatul Islah wal Irsyad, Syekhul Irsyadin, halaman 194, ketika beliau membantah sekte-sekte sesat dari ahlul bidah. Beliau mengatakan walau iqtadaina bi salafina salih min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim min a'immati ad-din min ahli al-qurun ath-thalathati al-fadilah lakana khairan wa ashadd tathbita wa la hadana Allah siratan mustaqima wa atana min ladunhu ajran 'azima ila qalihi wa laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Beliau mengatakan andai kata kita mengikuti salafunas saleh dari para sahabat, dari para tabi'in dan pengikut para tabi'in, dari ulama-ulama agama dan dari tiga generasi utama, maka itu adalah akan lebih baik buat kita dan akan meneguhkan kita keiman kita, dan niscaya Allah akan memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kepada kita ajran azima, pahala yang besar. Dan telah benar kata Syekh yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal, persis sejengkal. Satu hasta dan satu hasta yang akan kalian ikutin sampai kalau kalian, kalau mereka masuk ke lubang bab, kalian akan masuk ke dalamnya. Lalu Syekh mengatakan, ayyuhal ikhwan al-mu'minun, wahai saudara-saudaraku yang beriman, hadhihi sunanu Rasulillah SAW, ini loh sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, wa sunanu ashabihi as-sa'irina ala manhajihi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah-sunnah para sahabatnya yang berjalan di atas manhajnya Rasulullah SAW, wal a'immatir rasyidin min ba'dihim, dan ini sunnah-sunnahnya para imam-imam yang mendapatkan petunjuk setelah mereka, dan mereka ahlul qurunis thalatha, mereka adalah orang-orang di generasi tiga utama. Alladzina syahidalahum Rasul SAW bil khairiyah wal fadl, yang Rasul SAW telah memberikan kesaksian atas kebaikan mereka. Ini salah satu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, kalau ada yang salah, ana yakin mungkin tadi ada yang salah, ngomong salah, menyebutkan, ana mohon maaf, itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.